اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apakah nenek tiri termasuk mahram? Kakek menikah lagi dan punya istri. Iya, kalau neneknya punya istri, kakeknya punya istri, maka istri kakeknya adalah ibunya juga. Ya, sama seperti kalau ayahnya menikah, itu ibu tirinya adalah mahram. Kakeknya menikah, nenek tirinya juga adalah apa? Mahram. Kalau dia punya buyut, buyutnya menikah, ya, maka neneknya namanya nenek buyut mahram juga. Jelas ya?